kita lanjutkan, kita sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubur. Di ayat lain maqabir, maksudnya sama kuburan. La taj'alu buyutakum qubur, jangan kalian jadikan rumah kalian menjadi kuburan. Bisa bermakna seperti itu, atau juga bisa bermakna jangan kalian jadikan kubur-kubur menjadi rumah. Nanti akan dibahas. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, yang dimaksud sifatnya. Jangan sampai rumah kita itu sifatnya seperti kuburan. Tidak ada baca Al-Quran, tidak ada sholat, tidak ada ibadah. Ini sekaligus mengandung arti bahwa di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman Islam terbaik, kejayaan Islam, kuburan tidak pernah dipakai sebagai tempat ibadah. Maka tidak ada sholat di kuburan, bahkan tidak boleh haram, dan tidak ada baca Al-Quran, zikir segala macam yang dikhususkan kecuali doa untuk mayat. Apa makna yang kedua? Jangan mengubur mayat di rumah kalian. Ini pun masuk dalam makna larangan ini. Oleh karena itu, salah satu kesalahan sebagian kaum muslimin menjadikan rumah atau sekeliling rumah atau halaman rumah sebagai kuburan. Ya, ini pun nanti akan dibahas oleh beliau. Wala taj'alu qabri 'ilan, dan jangan kalian jadikan kuburku kelak menjadi aib. Aib dari kata ada ya'idu aidan, apa? Kembali, berulang-ulang, berulang-ulang kembali. Maka sifat hari aib kan berulang-ulang kembali, ketemu lagi. Kan begitu. Tahun 1400 kita ketemu dengan aib, 1401 ketemu lagi, 1402 ketemu lagi, dan seterusnya. Itu sifat aib, kembali berulang-ulang. Nah, Nabi tidak mau kubur beliau itu dijadikan aib yang dikunjungi berulang-ulang. Sekarang jangankan kubur Nabi, kubur manusia biasa yang disebut sebagai wali, kiai, ulama, dikunjungi berulang-ulang. Kalau antum hidup di Cirebon misalnya, di Demak misalnya, di Banten misalnya, antum melihat di bulan-bulan tertentu, bulan Syawal, bulan Muharram, mengunjungi kubur-kubur tertentu. Itu dilarang oleh Nabi, bahkan kubur beliau, kubur yang paling mulia di muka bumi. Tidak ada kubur semulia kubur beliau. Dan beliau melarang untuk mendatangi kubur beliau secara aib. Ziarah kubur Nabi tentu berpahala. Yang dilarang secara aib, berulang-ulang, terus ada jadwal tertentu. Ya. Seperti sifat aib, hari raya berulang-ulang. Wa sallu alayya, dan berselawatlah untukku. Berselawat kepada Nabi adalah ibadah mahdhah yang diperintahkan langsung oleh Nabi SAW, dan keutamaannya begitu besar. Oleh karena itu, tidak boleh kita membaca solawat kecuali solawat yang diajarkan oleh Nabi, karena solawat adalah ibadah mahdhah. Berbeda dengan merapikan shaf, ini bukan ibadah mahdhah. Dengan bahasa Nabi Arab, silakan dengan bahasa Indonesia, silakan dengan bahasa Jawa, silakan. Yang penting intinya imam mengatur saf sebelum takbiratul ihram. Begitu juga akad nikah. Akad nikah bukan ibarat mahdhah, maka tidak mencontoh Nabi persis enggak apa-apa. Mana ada Nabi mencontohkan akad nikah dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa. Ya, enggak apa-apa, karena akad nikah yang penting maksudnya itu bukan ibarat mahdhah. Ya, adapun shalawat ibadah mahdhah. Maka tidak boleh kita bersholawat kecuali dengan sholawat yang diajarkan oleh Nabi kepada Umar ketika Umar bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami bersholawat kepada engkau? Lihat orang Umar, Quraisy, yang bahasa Arabnya tidak dipertanyakan lagi, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana cara bersholawat? Kita lihat saudara-saudara kita di negeri kita ini yang jelas bukan orang Arab, tahu bahasa Arab karena belajar, tapi mereka berani mengubah salawat, membuat salawat dengan berbagai macam nama salawat, salawat badar, salawat al-fatih, salawat tafrisiyah, salawat nariyah. Padahal Nabi mengajarkan kepada Umar hanya satu salawat, salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya sampai inna ta'amikum majid. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena sesungguhnya salawat kalian, salawat ini jamak, mufradnya adalah salat. Maka dikatakan fa inna salatakum. Jadi kalau hanya memakai kaidah bahasa, tentu akan diterjemahkan sungguh sholat kalian sampai kepada guru. Itu muskil kalau diterjemahkan dengan sholat yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maka sholawat dengan sholat bahasanya sama. Sholat, sholawat, sholawat itu jamak dari sholat. Tapi harus dibedakan. Salawat yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan salawat yang bunyinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, maka bagaimana kalimatnya? Fa inna salatakum tablughuni. Sungguh salawat kalian sampai kepadaku, haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Maka tidak harus di atas kubur Nabi. Dari Mekah, dari Mesir, dari Indonesia, dari manapun, ketika kita bersalawat, maka sampai kepada beliau. Ada malaikat-malaikat khusus yang diciptakan oleh Allah untuk menyampaikan salam dan salawat dari kita semua umatnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini bukan berarti bahwa beliau mengetahui keadaan umatnya. Dari sudah sangat jelas bahwa beliau ketika sudah wafat, maka beliau tidak mengetahui bagaimana keadaan umatnya. Maka ketika beliau sampai di haud, sampai di telaga, beliau mengajak beberapa orang untuk minum air telaga itu dengan mengatakan, ashabi, ashabi, wahai sahabatku, wahai sahabatku, kemari minum air telaga ini. Allah katakan, dia bukan sahabatku. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan meninggalku. Yes. Dan mereka bukan sahabat. Ini dalil yang sangat jelas bahwa Nabi tidak mengetahui keadaan umatnya ketika beliau wafat. Tidak seperti keyakinan perekat-perekat sufi ya, yang meyakini bahwa beliau mengetahui, beliau ikut memantau, bahkan beliau ikut mengatur. Ini keyakinan syirik, syirkul akbar. Karena apa? Karena karena rububiyahnya ikut mengatur dunia ini. Ya. Mari kita lihat syarah yang ditulis oleh beliau. Qawluhu la taj'al al-jumlatu huna nahyu. Fala nahiya. La taj'al. Ini jumlah atau kalimat yang merupakan larangan. La taj'al. Jangan kalian menjadikan. Ada huruf yang hilang di sini. Apa? Nun. Taj'aluna. Kenapa hilang? Karena majzum. Majzum oleh apa? Oleh harfun nahi. Apa harfun nahinya? Huruf nahinya? La. Ya. Jadi la di sini bukan berarti tidak, tapi berarti jangan. Maka disebut di sini lanya la nabiya. La jalan. Bukan la nabiya, bukan la tidak. Wal fi'lu majzumun. Dan fi'ilnya majzum. Nanya dia. Wa alamatu jazmihi. Dan tanda jazmnya. Jazm punya tanda, rafa punya tanda, nasab punya tanda. Tanda jazmnya itu hazfun nun. Dengan dihilangkan nunnya. Wal wawu fa'il. Fa'ilnya adalah waw. Waw yang terakhir itu. Wa qawluhu buyutakum jam'u baitin. Lafaz buyutakum, rumah-rumah kalian. Buyut jamak dari bait. Baitun, baitani, buyutun. Wa huwa muqirrul insani wa suknu. Tempat tinggal manusia. Tentu kita semua tahu apa itu baik, apa itu rumah. Beliau menerangkan, ya, ini menunjukkan bahwa pembahasan beliau rinci, tapi baik. Sawa'an kana min tinin aw hijaratin aw qaymatin aw ghairi dhalik. Sama saja apakah terbuat dari tanah, dari batu, dari kemah dan lain-lain. Disebut rumah. وَغَالِبُ مَا يُرَادُ بِهِ الْأَثَاثُ وَالْحِجَارَةُ. Tapi umumnya terbuat dari tanah dan batu. Ya. قَوْلُهُ قُبُورًا. لَفَظ قُبُورًا مَفْعُول ثَانِ لِتَجْعَلُ. Ini maf'ul yang kedua dari fi'il taj'al. Maf'ul pertamanya apa? Ada dua maf'ul. Biasanya ja'ala yaj'alu menghasilkan dua maf'ul bi. Maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Kubur di sini maf'ul kedua. Maf'ul pertamanya apa? Buyu. Maf'ul pertamanya buyu. Rumah. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Rumah maf'ul bi objek, kuburan juga maf'ul bi objek. Wa hadhihi al-jumlatu ukhtulifa fi ma'naha. Kalimat ini maknanya ikhtilaf. Fa minhum man qala. Di antara ulama ada yang mengatakan la taj'aluha kuburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian menjadi kuburan. Ay la tadfanu fiha. Maksudnya jangan kalian mengubur mayat di keliling rumah, di pekarangan rumah. Bagaimana yang kita singgung di awal tadi. Wa hadza la syakka annahu dhahirul lafzi. Tidak syak lagi, tidak diharapkan lagi bahwa ini dohir lafadznya memang artinya seperti itu. Bahwa kita tidak boleh menjadikan rumah kita, pekarangan rumah kita menjadi kuburan. Karena kuburan sudah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an bahwa kuburan itu bersama kaum muslimin. Kuburan itu bersama kaum muslimin. Maka tidak ada kuburan yang pribadi, kuburan yang menyendiri, kecuali kuburan Nabi. Nanti akan dibahas oleh beliau kenapa Nabi kuburannya sendiri, tidak bersama dengan yang lain. Ya, ada dua jawaban. Walakin urida ala zalik dafnu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Jelas semua kita tahu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam dikubur di rumah beliau. Padahal dikatakan tadi, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tapi kenapa kubur Nabi justru ada di rumah beliau? Apakah ini kekeliruan? Wa ujibu anhu, akan aku jawab, kata beliau. Bi anna min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa hal itu adalah kekhususan beliau. Nah, kita tahu beberapa kekhususan beliau. Beliau berpuasa lisan tanpa buka, tanpa sahur, nyambung. Kekhususan beliau ketika beliau melarang kaum muslimin berwisal, beliau ditanya, bukankah engkau sendiri berwisal ya Rasul? Nabi menjawab, kalian tidak seperti aku. Aku diberi minum, diberi makan oleh Allah langsung. Kalian tidak. Berarti ini kekhususan Nabi. Nikah dengan istri jumlahnya lebih dari 4. Ya. Dan lain-lain. Ludah beliau bisa menyembuhkan sakit mata Ali bin Abi Thalib. Ya. Banyak kekhususan beliau yang orang lain tidak memiliki. Nah, salah satunya ini. Salah satu kekhususan beliau, kekhususan para nabi dan rasul, dikubur di tempat di mana mereka wafat. Ya. Tidak boleh memakan harta zakat. Walaupun Nabi itu miskin, walaupun anak Nabi itu sangat miskin seperti Fatimah waktu itu, maka tidak boleh menerima harta zakat. Tidak boleh makan harta sedekah. Sedekah wajib atau tidak wajib. Sedekah kan ada dua. Sedekah wajib, zakat, dan sedekah tidak wajib sebagaimana sedekah yang kita pahami. Ya. Rasul dan keluarganya Ahlul Bait hanya berhak menerima hadiah. Adapun sedekah dan zakat, sedekah wajib dan sedekah tidak wajib, Rasul dan keluarganya tidak boleh menerimanya. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dufina fi baitihi li sababain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumah beliau ada dua alasan. Ada dua sebab. Yang pertama, ma ruwiya an Abi Bakr, apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Abu Bakar mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin yamut, tidak ada seorang nabi pun yang mati, illa dufina haitsu qubira, kecuali harus dikubur di tempat di mana Nabi itu meninggal. Meninggalnya di dalam rumah, jadi di dalam rumah itu dikubur. Meninggalnya di belakang rumah, ya di belakang rumah itu dikubur. Wa hadza dha'afahu ba'dul ulama, tapi sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Sebagian tidak seluruhnya. Ya, melihat dari apa yang dilakukan oleh para sahabat dan ijma sahabat, maka ulama yang mengatakan bahwa hadis ini sahih, akrab lebih dekat kepada kebenaran. seandainya tidak ada hadis tadi dan tiba-tiba para sahabat mengubur Nabi di hujrahnya Aisyah tanpa ada hadis Nabi tadi, tentu ini adalah hujjah. Karena kesepakatan sahabat adalah sahih. Lestari umat di al-Qur'an kata beliau, tidak mungkin sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Ketika para sahabat bersepakat untuk mengubur Nabi di hujrahnya Aisyah, maka itu pasti benar, walaupun tidak ada dalil tadi. Ini ditambah dalil tadi, adanya dalil tadi. Ini alasan pertama. Alasan kedua, merawatku Aisyah radhiyallahu anha. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, annahu khasya ayyuthaqala masjidah, bahwa Nabi takut, Nabi khawatir kubur beliau akan dijadikan tempat ibadah kalau berada di luar. Kalau berada di Baqi' misalnya, semua orang akan bisa mengunjungi. Orang alim, orang bodoh, orang awam bisa mengunjungi. Maka dikhawatirkan orang-orang awam akan menyembah kubur beliau atau minimal beribadah di atas kubur beliau. Karena orang awam, bagaimana orang awam kita hari ini, mereka begitu khusyuk, mereka begitu mantap salat ibadah di atas kubur para ulama. Bagaimana Nabi? Nah, karena kubur beliau di dalam rumah Aisyah dan Aisyah berilmu, dan tentu tidak semua orang bisa masuk ke rumah Aisyah, maka terjaga. Kubur beliau terjaga. Maka tidak ada orang yang salat di atas kubur beliau. Tidak ada orang yang beribadah, baca Al-Quran dan seterusnya di atas kubur beliau. Karena terjaga. Ya, ini ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada dua. Mungkin dua-duanya benar. Bisa dijamakkan. Saling memperkuat, bukan saling bertentangan. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama, al-muradu bi la taj'alu buyutakum qubura. Apa yang dimaksud dengan la taj'alu buyutakum qubura? Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian menjadi kuburan. Apa yang dimaksud? Ay la taj'aluha mithlal qubur. Yang dimaksud adalah jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, mithlal qubur, seperti kuburan. Kalimat aslinya tidak ada seperti. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian kubur. Ahli tafsirkan oleh para imam, la taj'aluha mithlal qubur. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ay al-maqbaratu la tusalluna fiha. Jadi maksud kalian tidak sholat di rumah kalian. Ya, tidak pernah dipakai sholat. Berarti seperti kuburan. Tidak pernah dipakai baca Al-Qur'an. Berarti seperti kuburan. Itu yang dimaksud. Maka kita disuruh memperbanyak sholat di rumah kita. Sholat apa? Sholat di rumah. Sebaik-baik sholat di rumah, kecuali sholat wajib. Sebaik-baik sholat di rumah, kecuali sholat wajib. Adapun bagi wanita, wajib, tidak wajib, lebih baik di rumah. Tapi tidak terlarang bagi wanita untuk ikut sholat berjamaah di masjid bersama laki-laki, bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنَ الْمُتَقَرِّرِ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَقَابِرَ la yusalla fiha. Yang demikian itu karena bagi mereka para imam, mereka menetapkan bahwa kuburan bukan tempat sholat. Kuburan bukan tempat sholat. Ini sesuatu yang dipahami oleh para imam yang ada di zaman Nabi, ada di zaman para sahabat dan seterusnya. Tidak ada kaum muslimin yang sholat, yang ibadah di atas. وبيّنوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة في بعض الطرق اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. Ini diperkuat oleh riwayat lain. Ini diperkuat oleh hadis lain yang sudah diterangkan oleh beliau sebelum ini. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. Jadikanlah salat-salat kalian, bagian dari salat kalian, maksudnya salat sunat, itu di rumah. Jadikanlah salat-salat kalian itu di rumah. Jadi berapa ini? Wala taj'aluha kuburo. Dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian menjadi kuburan. Ini semakin kuat tafsiran di atas, bahwa yang dimaksud adalah jangan mempunyai rumah yang seperti kuburan. Wahada yudullu ala المراد لا تدعوا الصلاة فيها. Hal ini menunjukkan bahwa maksud daripada hadis tadi, maksud dari perintah Nabi tadi, larangan Nabi tadi, jangan berdoa, jangan sholat, jangan beribadah di kuburan. Maka sesuatu yang sangat dibenci oleh Imam Syafi'i. Zaman al-imam Syafi'i sudah ada orang-orang yang membaca Al-Quran di atas kubur. Tidak disukai oleh al-imam Syafi'i. Maka salah satu kekeliruan al-imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan apabila selesai mengubur mayat, maka disukai, aku menyukai membaca Al-Quran di atasnya. Jika sampai khatam, maka itu lebih baik. Ya, Syekh Al-Albani mengatakan, aku meragukan ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, mungkin kesalahan penerbitan. Gitu. Karena Al-Imam An-Nawawi secara madhab tidak seperti itu. Kalau kau betul itu tulisan beliau, maka beliau adalah manusia. Yang bisa benar, bisa salah. Ya. Tentu kebenaran seseorang ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat. Jangankan Al-Imam An-Nawawi, Abu Bakar dan Umar ketika salah dikatakan salah oleh Imam. Ya, maka banyak saudara-saudara kita di negeri kita ini terfitnah dengan apa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Maka sebagian saudara-saudara kita setelah selesai mengubur mayat lalu membacakan Al-Quran di atasnya, bahkan sampai malam. Kalau tidak sempat, maka banyak orang yang nawari, ya, kami bacakan pak, ya, nggak mahal, cuma 1,5 juta, 2 juta, ya. Nah, jadi ini kesalahan seorang imam yang mestinya kita tinggalkan. Manhaj yang hak, manhaj yang bersih dari ta'assub madhabiyah, maka dengan leluasa dan enteng meninggalkan. Ya. Adapun orang yang ta'assub madhabiyah, berat. Mereka akan mengatakan pokok seorang Imam Nawawi, sekali berimam Nawawi, keliru, salah. Ya, tidak mungkin. Oleh karena itu, kita belajar manhaj yang hak ini, kita tidak boleh takut mengatakan si fulan salah, kiai fulan salah, ulama fulan salah, ketika jelas-jelas bertentangan dengan jadi. وكل المعنيين صحيح dua makna tadi sahih. Apakah menjadikan rumah sebagai kuburan, mengubur mayat di sekitar rumah, atau kita jadikan rumah kita tanpa sholat, tanpa baca Al-Quran. Dua makna tadi sahih. Fala yajuzu ayyudfana al-insanu fi baitik. Maka tidak boleh seseorang dikubur di rumahnya. Seperti tadi. Bal yudfanu ma'al muslimin. Tapi seseorang itu harus dikubur bersama kaum muslimin. Di pekuburan kaum muslimin. Dan kuburan itu bukan pribadi. Berarti tanah wakaf. Sebagaimana masjid. Masjid tanah wakaf, kuburan tanah wakaf. Sifat tanah wakaf, la tuba'u, wa la turasu, wa la tuha'u. Tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihadiahkan. Ini sifat dari tanah wakaf. Jadi milik kaum muslimin untuk selama-lamanya. Ya, begitu juga masjid. Maka tidak boleh ada masjid berdiri di atas tanah si bulat, tanah si A, tanah si B. Maka masjid harus berdiri di atas tanahnya kaum muslimin. Dan harus ada selama-lamanya sampai Allah menentukan takdirnya. Boleh dipindah. Yang tidak boleh dijual untuk diambil uangnya. Adapun dijual kemudian dipindahkan ke tempat lain pun, sebagaimana masjid Kuba. Masjid Kuba yang sekarang tidak sama, tidak persis, tidak di tempat di masjid Kuba yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipindahkan oleh Umar dan masjid Kuba yang awal dijadikan pasar oleh Umar. Berarti memindahkan masjid pun dengan yang sama atau yang lebih baik. Lianna hadhihi hiya al-'adatu al-muttaba'atu mundu 'ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-yawm. Karena kebiasaan seperti ini, adat seperti ini, sunnah seperti ini, yaitu mengubur mayat di pekuburan kaum muslimin, itu menjadi kebiasaan yang diikuti oleh kaum muslimin semenjak zaman Nabi alaihi salatu wasallam sampai zaman kita sekarang ini. Ya, umumnya zaman kita sekarang ini kan mengubur mayat di tanah wakaf, di kuburan kaum muslimin, bukan di kuburan-kuburan pribadi. Satu dua kaum muslimin yang mengubur mayat di kuburan pribadi, mereka telah berbuat kekeliruan, kesalahan. Ya, umumnya kaum muslimin mengubur di tempat umum. Walainnahu idza dufina fi baiti, karena jika mayat itu dikubur di rumah, fa innahu rubbama yakunu wasilatan ila syirk, maka kadangkala itu menjadi sarana menuju syirik. Ketika dia sedih, ketika dia tertimpa musibah, dia datang ke kubur kakeknya yang ada di belakang rumah. Ngadu dah dia situ kayak mama atau apa, ibunya, orang yang sangat dekat dengan dia, ibunya, datang ke ibunya ngadu. Apalagi mau curhat, gak ada tempat curhat, ya sudah, dia ngadu di atas kuburan. Ini jalan menuju syirik. Setan ada di situ. Setan ada di mana-mana. Maka setan menipu manusia, menipu kaum muslimin dengan berbagai macam perasaan, rupa dan seterusnya. Ya, maka bahaya besar mengubur mayat di dekat rumah atau di sekitar rumah. Warubbama yu'azzamu hadzal makan, atau kadang-kadang tempat itu dibesar-besarkan, dimuliakan, dikeramatkan karena kuburan. Bagaimana yang hari ini kita lihat. Walainnahu yuhramu min da'awatil muslimin alladzina yad'una bil maghfirati li amwatil muslimin 'inda ziyaratihim lil maqabir. Ada lagi apa? Mereka tidak mendapatkan doa dari kaum muslimin Kan ketika kaum muslimin datang ke kubur, mereka berdoa, ya, mendoakan ampun. Ah, mereka nggak dapat, karena ada di kuburan pribadi. Kalau mereka ada di kuburan tanah kusir misalnya, kuburan umum, kan banyak yang ziarah. Ya, setiap kali ada seorang muslim ziarah, mereka memberikan salam, assalamualaikum ya ahli diyar, dan seterusnya mendoakan. Ah, mereka mendapatkan doa yang ada di sini. Maka yang ada di kuburan-kuburan pribadi tentu tidak akan mendapatkan. Walainnahu yadiku ala al-warasati min ba'dihi fayas'amuna minhu. Kerugian lain menyempitkan ahli waris, menjadikan ahli waris itu sempit, ya, bosan, susah, ya, karena tanah hanya sedikit, ada kuburannya di situ, kemudian angker, kemudian serem dan seterusnya. Wa idza ba'uhu la yusawi illa shay'an qalilan. Kalau dijual harganya jadi murah, ya, ini menunjukkan bahwa beliau mengetahui fikul waqi. Wa idza ba'u la yusawi illa shay'an qalilan. Kalau dijual harganya murah, ada kuburannya, ya, orang malas beli, ya, kadang-kadang enggak laku. ولأنه قد يحدث عنده من الصب واللعب واللهو والأفعال المحرمة ما يتنافى مع مقصود الشارع. Oh, dan di atas kuburan itu tentu karena dekat rumah ada anak-anak buat bermain, buat bergurau dan seterusnya, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas di atas kuburan, tertawa terbahak-bahak dan seterusnya. Yang ini semua menyalahi maksud dari asy-syari. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul zuru al-qubur wa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Berziarah kuburlah kalian karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Ini tidak akan tercapai kalau kuburan itu ada di rumah kita, dilihat setiap hari dan seterusnya. Ya, karena itu tidak diriwayatkan bahwa Nabi ziarah kubur itu setiap hari, setiap minggu. Tidak ada riwayat. Ya, Nabi kadang-kadang ziarah kubur. Tidak sering. Karena kalau terlalu sering maksud tadi gila. Gitu ya. Maka kuburan itu yang terbaik jauh dari perumahan. Tidak tepat di pinggir jalan, ya, artinya kaum muslimin itu tidak setiap hari melihat kuburan, karena maksud dari tudzakirul akhirah tidak akan tercapai kalau setiap hari melihat kuburan, ya. Betul, bisa. Kita sholat dulu dan mungkin kita selesaikan saja, ya, Afwan, ada acara di sini. Kita tidak bersoal jawab seperti sisa. Kita bertemu insyaallah pekan depan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.